Umpan lambung ke sisi lapangan, apa yang terjadi? Tampaknya pemainnya kehausan, pemirsa. Kita lihat apa yang diambil. Sepertinya sebotol Le Mineral. Tapi botolnya tampak berbeda, pemirsa. Apakah itu sesungguhnya? Ternyata sekarang Le Mineral hadir dalam kemasan Pesta Bola 2022. Ya, botolnya diambil dan dibuka tutupnya. Ternyata itu tandanya Le Mineral dikemas dengan sistem proteksi mineral berlapis. Dia mendekatkan botol ke mulutnya. Le Mineral mengandung mineral esensial seimbang yang sehat dan bikin rasa segarnya berbeda. Le Mineral, segarnya membahana. Pemain bola butuh mineral, kita yang nonton juga butuh mineral. Le Mineral, sponsor resmi siaran Pesta Bola 2022. Ayo, koleksi semua serinya.